وقفا والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. Di antara hal yang paling penting untuk diperintahkan, di antara perintah yang paling penting adalah hendaknya orang itu waspada dengan sebenar-benar waspada. Jangan sampai menjadikan Al-Quran sebagai sumber penghidupan, yaktasibu biha, yang dia mencari uang dengannya. Karena terdapat riwayat dari Abdurrahman bin Sabil radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an, wala ta'kulu bihi, dan janganlah kalian jadikan Al-Qur'an sebagai alat untuk makan. Wala tajfau anhu, dan janganlah kalian jafa, tidak beradab dengan Al-Qur'an. Wala taghlu fihi, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dengan Al-Quran. Tentang hadis ini, tentang hadis ini, Abu Ainain mengatakan, menyimpulkan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kultu, aku katakan, yaitu Abu Ainain, maka yang benar hadisnya adalah hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sabil, dan dia adalah hadis yang sahih. Wasahah hadis Abdurrahman, dan hadis ini, hadis dari sahabat Abdurrahman bin Sabil ini, dinilai sahih oleh, telah dinilai sahih oleh Abu Hatim dalam kitabnya Al-Ilal karya Ibnu Abi Hatim, anaknya. Dan tentang makna jafak terhadap Al-Quran dan hulu dengan Al-Quran telah kita bahas dalam bahasanya lewat. Bahasanya yang dimaksud tidak beradab dengan Al-Quran adalah, yang pertama adalah jauh dari Al-Quran, yaitu jarang membaca Al-Quran atau tidak pernah sama sekali membaca Al-Quran. Demikian juga termasuk jafak dengan Al-Quran, tidak beradab dengan Al-Quran adalah tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Demikian juga telah kita bahas apa yang dimaksud dengan hulu dengan Al-Quran, yaitu hulu dalam lafaz dan hulu dalam makna. Hulu dalam lafaz yaitu hulu dalam masalah tajwid, yang menjadikan hal yang mustahab dalam tajwid dijadikan sebagaimana perkara yang wajib dalam tajwid. Atau hulu dalam makna, yaitu dengan menafsirkan, memberikan penafsiran untuk ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran-penafsiran yang menyimpang sebagaimana dilakukan oleh para ahli bid'ah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan iqra'ul Qur'ana qabla ayatiya qaumun, hendaklah kalian gemar membaca Al-Quran sebelum datang sekelompok orang. Yuqimunahu iqamatal qadahi, yang menegakkan Al-Quran, yaitu maksudnya menegakkan pembacaan Al-Quran, memperhatikan bacaan Al-Quran, iqamatal qadahi, sebagaimana menegakkan anak panah. Artinya sangat perhatian, bahkan boleh jadi perhatiannya itu overdosis berkaitan dengan cara baca Quran. Akan tetapi yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, akan tapi mereka meminta segera mendapatkan balasan yang segera dengan membaca Al-Quran, yaitu minta dunia dengan membaca Al-Quran. Wala yata'ajjalunahu, dan mereka tidak meminta yang tertunda, yaitu pahala akhirat. Kata An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, bimaknahu, dengan yang semakna dengannya, riwayatnya Sahal bin Sa'ad. Dan makna yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu, maknanya kata An-Nawawi adalah mereka minta segera untuk mendapatkan upah dari membaca Al-Quran. Boleh jadi upah yang segera di dunia tersebut berupa harta atau uang, atau dengan sum'ah, dengan pamer, agar didengar orang kemudian dipuji oleh banyak orang. Jika orang terkagum-kagum dengan bacaannya yang indah, suaranya yang merdu, atau semacam itu. Berkaitan dengan hadis ini, Abu Ainain di takhidnya mengatakan hadisnya sahih, diatkan Abu Dawud, Ahmad, dan yang lainnya. Kemudian tentang maknanya, Abu Ainain mengatakan wa makna hadis, dan makna hadis, bahasanya mereka para pembaca Al-Quran yang demikian perhatian dengan cara bacanya tersebut, ya ta'ajjaluna, mereka meminta segera upah membaca Al-Quran di dunia. Artinya mereka membaca Al-Quran demi dunia. Wa hadha waqi'un katsiran fi a'sarina nas'alullah al-afiyah. Dan hal ini seringkali terjadi di zaman kita. Nas'alullah al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arna'ut tentang hadis ini mengatakan wa isnadu qawi. Di sini diriatkan oleh Abu Dawud dan beliau komentari sanadnya Abu Dawud, sanadnya adalah sanad yang kuat, di samping juga diriatkan oleh Imam Ahmad. Dan apa yang Nabi katakan adanya orang yang sangat perhatian dengan cara baca Al-Qur'an namun mereka baca Al-Qur'an demi dunia, kata Abu Ainain, adalah satu hal yang banyak terjadi di zaman ini. Dan ini adalah sebuah musibah, sebuah malapetaka yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan darinya. Dan di antara bentuk ya ta'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu, sebagaimana pernah kita singgung, yang pertama adalah orang yang baca Al-Quran dalam acara gemawahyu ilahi, di berbagai acara, kemudian dia tidak melakukan apa-apa kecuali membaca Al-Quran dan setelah itu dapat upah karenanya. Maka ini upah karena membaca Al-Quran. Demikian juga yang kedua, contoh yang kedua adalah acara-acara peringatan kematian 4 hari, 1 hari atau bahkan 1000 hari, biasanya yang terakhir 1000 hari. Maka setelah orang baca Quran, baca Yasin, maka pulangnya dapat salam tempel. Maka ini dapat uang, dapat upah semata-mata karena membaca Al-Quran. Semata-mata karena membaca Al-Quran. Dan dikhawatirkan juga bisa jadi contoh yang ketiga adalah perlombaan keindahan membaca Al-Quran. Orang bersaing berlomba untuk beradu keindahan baca Al-Quran. Maka kemudian mereka dapat hadiah, boleh jadi hadiahnya haji kalau juara satu MTQ tingkat nasional, juara nomor satu itu juaranya haji gratis, dan apalagi beberapa yang lainnya. Kemudian maka kita khawatirkan ini termasuk ya ta'ajjaluna huwala ya ta'ajjaluna. Dan ini berbeda dengan jika seorang itu berlomba karena hafalan Quran ya, atau tafsir Quran. Karena kalau cuma semata-mata musabaqah tilawatul Quran, maka tidak ada kecuali membaca. Dan yang bermasalah adalah ini, adalah membaca Al-Quran, semata-mata membaca Al-Quran sudah dapat upah dunia karena membaca Al-Quran. Apalagi ditambah beberapa informasi yang menjelaskan untuk kalau sudah tingkat nasional, maka persaingannya demikian ketat dalam lomba untuk membaca Al-Quran. Dan banyak kejadian, ada yang memberikan informasi para pembaca ini ya, di samping mereka latihan sungguh-sungguh, mereka juga meminta bantuan orang pintar, kahin, untuk supaya gimana membuat lawan lombanya itu ketika membaca kikuk, gratul-gratul, jadinya dia yang menang. Maka ini musibah di atas musibah ya, bukan hanya maksiat, namun udah pakai dukun. Nah ini kufur. Maka ini tentu lebih berbahaya lagi. Dan ini semua demi dunia. Kemudian dari Fudail bin Amr rahimallahu qal, dia mengatakan takhala rajulani min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan, atau sebelumnya yang termasuk membaca Al-Qur'an untuk dunia itu di beberapa tempat, di yang saya pernah dapat cerita di Irak dulu, demikian juga di Yaman. Orang itu ngemis dengan baca Quran. Orang ngemis dengan baca Al-Quran. Dia duduk di pinggir jalan baca Quran supaya orang nyemplungi kotak yang sudah dia letakkan di sampingnya. Dia ngemis dengan baca Quran. Dan caranya ngemis ya, mintanya dengan semata-mata baca Al-Quran, dia minta upah dengan bentuk ngemis lagi. Maka ini ya, baca Al-Quran dengan tujuan dunia yang sangat-sangat dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqala rajulan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Falamma salama al-imamu, setelah imam mengucapkan salam, qama rajulun fatala ayatin minal Qur'ani. Maka ada seorang yang berdiri lalu membaca beberapa ayat Al-Qur'an. Thumma sa'ala, setelah selesai baca Al-Quran dia minta-minta, ngemis setelah baca Al-Quran. Kalau yang ada di tempat kita setelah baca sholawat di biskota atau di ini, biskota terus ngedarkan ngedarkan topi, baca sholat, baca sholawat, sholatnya sholat bid'ah dinyanyikan, habis itu untuk ngemis lagi. Faqala ahaduhuma, maka yang kedua mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'ani, akan datang sekelompok orang yang ngemis dengan Al-Qur'an. Faman sa'ala bil Qur'ani fala tu'tuhu. Maka siapa saja yang meminta dengan Al-Qur'an, maka janganlah engkau beri. Tentang satu hadis ini An-Nawawi mengatakan sanadnya muqatta', karena Fudail bin Amr tidak pernah mendengar dari sahabat. Berkaitan dengan hal ini Abu Ainain mengatakan lam aqif alaihi, aku tidak mengetahui, aku belum jumpai sanad hadis ini. Waqad kafana Syekh mu'natahu, dan Syekh An-Nawawi telah mencukup kita akan beban tentang hadis ini. Dhaif atau tidak telah dijelaskan oleh An-Nawawi, kalau hadisnya adalah hadis yang dhaif karena mungkotek. Maka punain belum mengetahui di kitab bersanad yang manakah hadis ini ada. Dia telah cari dan tidak ketemu. Namun yang jelas An-Nawawi telah menjelaskan status hadisnya. Namun apa yang tidak diketahui oleh Abu Ainain diketahui oleh Abdul Qadir Al-Arnaut di tahqiqnya. Abdul Qadir Al-Arnaut mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Riwayat Fudail bin Amr ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam kitab atau dalam abwab Sabil Quran, tentang masalah pahala baca Quran. Kemudian subbabnya adalah is'alullah bil Quran, bab mintalah kepada Allah dengan Al-Quran. Juga di sini diriwayatkan Imam Ahmad dari Imran bin Husain dengan teks, dengan redaksi man qara'al Qur'ana fas'alillaha bihi, siapa yang baca Al-Quran hendaklah dia memohon, berdoa kepada Allah dengan amalnya membaca Al-Quran. Fa'innahu sayaji'u aqwamun yaqra'una Al-Quran yas'aluna bihi an-nasa, maka sesungguhnya akan datang sekelompok orang yang baca Al-Quran dan dia akan gunakan Al-Quran yang dia baca tersebut untuk minta-minta, untuk ngemis pada banyak orang. Kata Abdul Qadil Al-Qanaut, wawah hadisun sahihun, hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka hadis dalam hadis riwayat Ahmad ya, maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk berdoa setelah baca Al-Quran. Nabi SAW mengatakan man qara al-Qur'ana fas'alillaha bihi, barang siapa yang baca Al-Quran maka adalah dia berdoa meminta kepada Allah dengan berwasilah, dengan bertawasul berupa amalnya membaca Al-Quran. Maka setelah membaca Al-Quran dianjurkan untuk berdoa, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawasul dengan bacaan Al-Quran yang telah dia baca. Maka hadis-hadis yang telah kita baca, ada tiga hadis yang telah kita baca, hadisnya Abdul Rahman bin Sabil, dan hadisnya Jabir, kemudian hadisnya dari Tabi'in atau hadis Fudail bin Amr. Ketiga-tiganya menunjukkan celaan dan arahan keras mendapatkan upah karena membaca Al-Quran. Mendapatkan upah karena membaca Al-Quran, satu hal yang terlarang. Bagaimana dengan mengajar Al-Quran? Maka ini lain masalah. Jangan dirancukan. Kalau hadis-hadis yang telah kita baca itu tentang mendapatkan upah karena membaca Al-Quran, jadi semata-mata membaca Al-Quran, semata-mata membaca Yasin atau yang lainnya, atau membaca beberapa ayat di acara Gema Wahyu Ilahi atau semisal itu. Nah ini yang dibahas oleh hadis-hadis yang telah kita baca, mendapatkan upah karena semata-mata membaca Al-Quran. Sedangkan mengajarkan Al-Quran, maka lain lagi permasalahannya. Ini akan dibahas oleh An-Nawawi di paragraf berikut ini. Adapun mengambil upah atau mendapatkan upah karena mengajarkan Al-Quran, maka ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Diceritakan oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi bahasanya pendapat ya ada pendapat, tentang pendapat yang melarang mengambil upah karena mengajar Al-Quran itu merupakan pendapat sejumlah ulama. Sejumlah ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Az-Zuhri, ya, Az-Zuhri dari kalangan tabi'in, dari kalangan Imam Mazhab Abu Hanifah. Namun Al-Khattabi juga menceritakan adanya sejumlah ulama yang mengatakan annahu yajuzu, boleh mendapatkan upah dari Al-Quran dengan syarat. Syaratnya apa? Idza lam yasyridhu, jika tidak mempersyaratkannya boleh mendapatkan upah dari membaca Al-Quran, dari mengajar Al-Quran dengan tidak mempersyaratkannya. Jadi maksud mempersyaratkan adalah tekan kontrak di awal, nanti per jam sekian, tidak ada itu, ya cuma sekedar ngajar, tiba-tiba pulang diberi sesuatu. Ini berarti tidak mempersyaratkan, tidak mempersyaratkan di muka. Ini pendapat Al-Hasan Al-Basri, Asy'abi dan Ibnu Sirin. Hasan Basri tabi'in, Asy'abi tabi'in, Ibnu Sirin tabi'in. Maka pendapat tiga ulama tabi'in ini, tiga ulama besar tabi'in ini mengatakan boleh, boleh mendapatkan upah setelah mengajar Al-Quran dengan syarat tidak ada perjanjian di muka. Mafhum ya? Berarti kalau ada perjanjian di muka, ya, katakan kontrak nanti per jam berapa, nah ini tidak boleh. Satu jam mata pelajaran kuliah tafsir Quran sekian, ini tidak boleh. Wadzahaba Atha wa Malik wa Syafi'i, sedangkan Atha bin Abi Rabah, Malik bin Anas Imam Madhab, demikian juga Imam Syafi'i, dua Imam Madhab ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta para ulama yang lain mengatakan ila jawaziha, bolehnya mengambil upah karena mengajarkan Al-Quran. Ila syaratahu wasta'jarahu, jika mengadakan persyaratan perjanjian di muka, wasta'jarahu dan mempekerjakan orang yang bisa mengajar Al-Quran untuk mengajar Al-Quran, ijaratan sahihatan, maka itu adalah sewa yang sah. Waqja'a bil jawazi al ahadisu sahihah, kata An-Nawawi, dan terdapat dalil yang membolehkan untuk mendapatkan upah karena mengajar Al-Quran berbagai hadis yang sahih. Wataja man mana'aha, sedangkan ulama yang melarang untuk mendapatkan upah dari mengajar Al-Quran beralasan dengan hadis Ubadah bin Samit annahu 'allama rajulan min ahli Sufati, sesungguhnya Ubadah bin Samit mengajari salah seorang ahli Sufah Al-Qur'ana, diajari Al-Qur'an, fa'ahjalahu kausan, akhirnya orang yang diajar oleh Ubadah bin Samit Al-Qur'an tadi memberi hadiah, berarti tidak ada persyaratan di muka. Kausan, sebuah kaus itu busur, fabiha tauqan min narin faqbalha, jika engkau suka, jika engkau gembira, jika engkau mau, seandainya busur tersebut menjadi kalungmu, namun kalung dari api neraka, silahkan terima. Maka ancamannya neraka. Ancaman neraka berarti dosanya dosa besar. Kata dengan hadis ini, An-Nawawi mengatakannya adalah hadis yang terkenal, riwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya. Demikian juga mereka beralasan dengan asar yang banyak, riwayat-riwayat yang banyak dari salaf. Tentu riwayat dari salaf yang salaf tersebut berpendapat melarang untuk menerima upah dari Al-Quran, dari mengajar Al-Quran. Tentang derajat hadis ini, hadis ini diatkan oleh Abu Dawud dalam bab sewa menyewa, Ibnu Majah, demikian juga Ahmad. Di akhir bahasan Abu Ainain mengatakan kultu, aku katakan hadis ini sabitun, hadis yang kuat, biturukihi dengan banyaknya jalurnya. Wallah a'lam, dan hadis ini dilihat sahih oleh guru kami Al-Albani di silsilah sahihah. Oleh karena itu Al-Albani termasuk yang mendukung pendapat ini, pendapat melarang mendapatkan upah dari mengajarkan Al-Quran. Sedangkan Abdul Qadir Al-Arnaut tentang hadis ini, beliau mengatakan, dilihatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Abdul Qadir Arnaud menyimpulkan bahwa isnadu dhaif, sanadnya lemah. Maka di sini diperselisihkan ulama tentang statusnya. Kalau tidak salah juga didhaifkan oleh Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Itu tentang ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang menerima upah dari mengajar Al-Qur'an atau bahkan menerima hadiah setelah mengajarkan Al-Qur'an. Diancamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalung, diancam dengan neraka. Oleh karena itu ajaba al-mujawizun, para ulama yang membolehkan menerima upah dari mengajar Al-Quran memberikan jawaban untuk hadis ubadah dengan adalah dalil yang paling pokok yang dipakai oleh ulama yang melarang. Memberikan dua jawaban. Anna fi isnadhi maqalan, bahasanya sanadnya mendapatkan pembicaraan. Hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama membicarakan tentang sanadnya dan menilainya sebagai hadis yang dhaif. Atau memberikan jawaban yang kedua dari sisi makna, yaitu maknanya adalah annahu sesungguhnya Ubadah bin Shamit itu tabarra'a, dia telah sukarela untuk mengajari ahlu sufah tersebut Al-Quran. Karena dia tabarra', karena dia sukarela, maka tidak berhak mendapat dan mengambil satupun barang yang dihadiahkan kepadanya ketika hadiah tersebut ala sabilil iwadi, dengan status sebagai iwak, status kompensasi mengajar. Falam yajuz al-akhdu, maka tidak boleh ngambil. Bikhilafi man yakid ma'ahu ijaratan qabla ta'lim, berbeda dengan orang yang telah mengadakan kontrak untuk mengajarkan Al-Quran sebelum dimulainya proses mengajar, itu malah boleh. Ini kalau di awal tidak ada kontrak, kemudian diberi hadiah, malah tidak boleh. Ini pendapat Syafi'i, Malik dan Syafi'i. Ya, kalau Malik dan Syafi'i mengatakan boleh menerima upah dari mengajar Al-Quran dengan catatan bikin tekan kontrak sebelumnya. Kita syaratah was ta'jarahu ijaratan sahihatan, jika telah bikin kontrak kesepakatan di awal, itu malah boleh. Tapi kalau malah statusnya hadiah, itu malah tidak boleh. Ini Malik dan Syafi'i, dan ini nampaknya yang dikuatkan oleh An-Nawawi. Jadi kalau di muka tidak ada pembicaraan tentang nanti upahnya berapa, gajinya berapa, itu malah tidak boleh. Kalau di muka tidak ada perjanjian, kemudian itu menerima uang atau hadiah, dan uang dan hadiah ini jelas orang itu faham ini adalah kompensasi dari mengajar, itu malah tidak boleh. Sehingga termasuk seandainya hadis ubadah itu sahih, maka itulah maknanya. Maknanya tidak boleh bagi orang yang di awal tidak ada perjanjian untuk menerima upah, kemudian tiba-tiba mendapatkan hadiah, dan hadiah ini adalah kompensasi dari mengajarkan Al-Quran. Sehingga sedangkan dalil-dalil yang menunjukkan boleh itu dipakai untuk ya sudah ada kesepakatan di awal, di depan nanti akan ada kompensasi, kemudian diterima, ya udah, itu boleh. Maka di sini An-Nawawi menyebutkan tiga pendapat nukilan dari Al-Khathibi. Pendapat yang pertama adalah melarang, dan telah disebutkan dari ulama mazhab ini pendapatnya Abu Hanifah, dan di antara ulama mu'asirin, ulama sekarang telah tadi kita sampaikan, yang adalah pendapat Al-Albani di Silsilah Sahihah. Kemudian pendapat yang kedua adalah boleh menerima upah dengan syarat tidak bikin perjanjian di awal, tidak ada tekan kontrak di awal. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang mengatakan malah boleh menerima upah dengan syarat ada perjanjian di awal, dan tidak boleh menerima upah jika tanpa perjanjian di awal. Ringkasnya tentang masalah ini, di antara jumhur ulama, jumhur fuqaha membolehkan. Jumhur fuqaha itu membolehkan orang untuk menerima upah dari mengajar Al-Quran dan mengajar ilmu agama secara umum, mengajar Al-Quran secara khusus, dan termasuk mengajarkan Al-Quran adalah mengajarkan semua ilmu agama. Jumhur fuqaha membolehkannya. Meskipun kalau yang difatwakan adalah jenazah imam, Dan sudah ada imam memfatwakan tentang hukum masalah ini dengan memberikan rincian. Kalau orang itu punya sumber pendapatan selain dari mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama, maka sebaiknya jangan menerima upah dari menerima gaji atau upah dari mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan ilmu agama. Adapun orang yang tidak memiliki pendapatan dari sumber yang lain dan dia adalah tafarruq, memang konsentrasi menghabiskan waktunya untuk menangani masalah ini, ya, maka boleh, ya, maka boleh baginya untuk menerima upah dari mengajarkan Al-Quran secara khusus dan mengajarkan semua ilmu-ilmu agama secara umum. Demikian juga pendapat yang menguatkan tentang bolehnya menerima upah dari mengajar Al-Quran, itu pendapat yang dipilih oleh Majma' Fiqhil Islami, wal alam, yang di bawah Rabita atau tadi yang di bawah Oki. Di antara alasan yang beliau pakai, ya, karena kondisi zaman itu berubah, kondisi zaman itu lain, sulit untuk diamalkan kecuali pendapat yang membolehkan. Kalau di masa silam, para orang-orang yang menekuni agama itu, mereka mendapatkan gaji khusus dari para khalifah dan dari kerajaan dan dari penguasa dengan status sebagai, tidak disebut ujrah, tidak disebut sebagai upah, namun disebut rizqun min baitul mal. Karena baitul mal itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin, di antara kemaslahatan kaum muslimin adalah memberi upah dan gaji untuk orang-orang para guru ngaji dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an, demikian juga mengajarkan ilmu agama secara umum. Itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin, maka mereka berhak mendapatkan bagian dari baitul mal, yang memang tujuannya, salah satu fungsinya adalah untuk maslahat kaum muslimin. Dan ini keadaan ini berbeda dengan keadaan yang ada di zaman sekarang. Keadaan di zaman sekarang, kalau maka jika kita ambil pendapat yang mengharamkan, maka ini tentu satu hal yang sangat-sangat merepotkan, ya, orang ngajar berbagai ilmu Al-Quran, boleh jadi tafsir, boleh jadi fikih, boleh jadi yang lainnya, tidak boleh dapat upah. Maka orang akan sibuk dengan urusan dunia karena itu yang boleh, dan orang tidak ada yang nekuni agama, nekuni ilmu-ilmu syar'i, karena terlarangnya hal ini. Maka orang akan sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga dikhawatirkan agama akan terlantar, ilmu-ilmu agama akan terlantar jika kita menguatkan pendapat yang melarang secara mutlak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran secara khusus. Dan ingat, semua ilmu agama adalah mengajarkan Al-Quran. Semua ilmu agama itu mengajarkan Al-Quran. Orang ngajar fikih, nah nanti dalil fikih itu ada Quran juga, mengajar Quran. Dan hukum fikih itu adalah rincian dari tafsir dari Al-Quran. Pembahasan tentang sholat itu adalah tafsir dari waqimu sholat. Pembahasan tentang puasa itu adalah rincian dari yaladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Semua satu bab zakat itu adalah tafsir dari wa'atu zakat dan seterusnya. Maka yang ideal adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Kalau untuk orang yang punya orang punya kegiatan produktif yang lain dan itu sudah mencukupi kebutuhannya, maka selayaknya tidak mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran dan makna. Akan tapi untuk orang yang tidak, nah itu maka boleh. Dan pendapat yang kualitasnya di bawahnya adalah pendapat yang disampaikan oleh Majma' Fiqhil Islami, yang secara umum menguatkan pendapat ulama yang membolehkan untuk mendapatkan upah dari mengajar Al-Quran secara khusus dan semua ilmu agama secara umum. Kemudian pasal berikutnya, yang bahi sepatutnya seorang itu untuk rutin membaca Al-Quran dan sering-sering baca Al-Quran. Dan para ulama salaf radhiyallahu anhum, mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda dalam kadar berapa lama mereka mengkhatamkan Al-Quran. Dilihatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari ba'dhi salaf, disebutkan ulama salaf bahasanya mereka mengkhatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali khatam sekali. Setiap 2 bulan khatam sekali. Sebagian ulama salaf, ya, setiap bulan khatam sekali. Sebagian ulama salaf setiap 10 hari khatam sekali. Sebagian ulama salaf yang lain 8 hari khatam, dan mayoritas ulama salaf 7 hari khatam. Sebagian ulama salaf 6 hari khatam. Sebagian lagi 5 hari khatam sekali. Sebagian lagi 4 hari sekali khatam. Dan banyak ulama salaf yang setiap 3 hari khatam Quran. Bahkan ada sebagian yang setiap 2 hari khatam Quran. Bahkan banyak dari ulama salaf yang sehari semalam khatam sekali. Bahkan ada di antara mereka yang setiap hari dan setiap malam khatam 2 kali. Berarti siang satu khatam dan malam satu khatam. Di antara mereka ada juga yang sehari semalam khatam 3 kali. Kata Nawawi dan kutipan dari Riyad Ibn Abi Dawud, dan sebagian ulama atau sebagian salaf dalam sehari semalam khatam 8 kali. 4 kali di waktu malam dan 4 kali di waktu siang. Di antara ulama salaf yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, sehari semalam khatam sekali, adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Samim Ad-Dari, ini dua sahabat, Utsman sahabat, Samim Ad-Dari sahabat, dan Sa'id bin Jubair dan Mujahid, ini dua-duanya tabi'in, dan Syafi'i dan yang lainnya. Kemudian di antara ulama salaf yang mengkhatamkan Al-Quran salah satu khatamat 3 kali khatam mungkin dalam sehari semalam adalah Salim bin Itar radhiyallahu anhu, seorang hakim Mesir di zaman khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, dan dia adalah Qas ahli Mesir. Dia adalah Qas ahli Mesir. Qas ini maksud Qas dengan itu maknanya secara bahasa tukang cerita, dan yang dimaksudkan dengan Qas adalah orang yang berdakwah dengan cerita, dan dakwahnya itu adalah dakwah untuk, ya kalau bahasa kita, manajemen kolbu lah. Dakwah masalah hati, namun sering dengan berbagai cerita-cerita. Yang disebut dengan qas. Namun penyakit qas ini banyak dari mereka yang tidak selektif dalam masalah cerita. Asal cerita yang ngeri, sangar, menakutkan, kemudian orang bikin takut, kemudian segera tobat. Nah itu yang disampaikan tanpa melihat itu cerita yang benar atau cerita yang mengada-ada. Dan lebih parahnya lagi, kalau qas di masa silam, mereka sampai membuat cerita-cerita yang aneh-aneh dan menakutkan, kemudian dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di antara sumber hadis palsu itu adalah al-qas. Nah, di antara sumber hadis palsu adalah dari para tukang cerita. Ini maksud para tukang cerita adalah cerita yang demikian tadi. Cerita ingin membuat orang itu agar taat beragama, kemudian semangat beragama, atau kemudian takut dengan neraka, takut dengan siksa, akhirnya orang pada bertobat dengan cerita-cerita. Namun jeleknya mereka, nah ceritanya itu tidak selektif, cerita yang asal cerita kemudian mereka sampaikan, bahkan lebih parah lagi kemudian itu dinisbatkan sebagai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terdapat banyak celaan untuk al-qas. Nah, namun al-qas yang tercela adalah yang semacam ini, yang berani bikin cerita yang menarik agar orang bertobat tujuannya dan dinisbatkan kepada Nabi, atau cerita-cerita yang tidak jelas kevalitannya, ya, yang penting orang itu kemudian semangat untuk beragama, semangat untuk taat. Nah ini yang tercela. Ya kalau di tempat kita majalah hidayah lah, gitu, kurang lebih. Itu al-qas yang dicela oleh para ulama salaf. Kemudian dilihatkan oleh Abu Bakar bin Abi Dawud, bahasanya beliau yaitu Salim bin Itar itu khatam dalam sehari semalam itu khatam sebanyak 3 kali khatam. Sedangkan dilihatkan oleh Abu Umar Al-Kindi dalam bukunya Qudatul Misr, para hakim negeri Mesir, kalau beliau Salim bin Itar ini dalam sehari semalam khatam 4 kali khatam. Berkata Syekh Saleh Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, aku mendengar Syekh Abu Utsman Al-Maghribi mengatakan adalah Ibnu Katib radhiyallahu anhu mengkhatamkan di waktu siang sebanyak 4 khatam, sedangkan di waktu malam sebanyak 4 kali di waktu malam 4 kali khatam. Wa hadza aktsar ma balaghana fil yawm wa lailah. Inilah yang paling banyak riwayat yang sampai kepada kita tentang khatam dalam sehari semalam, yaitu 8 kali dalam sehari semalam, itu yang paling banyak. Dan diatkan oleh As-Sayyid Al-Jalil Ahmad, kalau Itar tadi, Salim bin Itar dikasil Ain Weskani Tak, Ainnya di Kasrah, Taknya di Sukun, ya, gitu. Kemudian yang tadi Dalnya di Fatkah, kemudian Wawunya Sukun, kemudian Roknya Fatkah Daro, ya. Kemudian Qaf, kemudian Ya Nasab, ya, maka bacanya Daroki. Kenapa ini Daroki ini adalah nisbah? Kenapa dia disebut Daroki di akhir kitab? Anawi mengatakan ini nisbah kepada kulanis tual, ya, ya, peci yang panjang, tutup kepala yang panjang, yang disebut Darokoh. Ada juga yang menjelaskan karena bapaknya adalah nasikan seorang ahli ibadah, dan di zaman itu ahli ibadah disebut Darokiyah, sehingga dia disebut Daroki karena bapaknya seorang yang ahli ibadah. Ada juga yang menjelaskan ini dinisbatkan pada Darok, satu daerah di Persia atau yang lainnya. Maka dilihatkan oleh Asy'ari Al-Jalil Ahmad Ad-Daroqi dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan, yang Mansur bin Zadannya adalah min ubadil tabi'in, di antara ulama tabi'in yang gemar beribadah. Annahu, sesungguhnya Mansur bin Zadan ini mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk di antara zuhur sampai asar. Demikian juga mengkhatamkan Al-Quran sekali duduk antara maghrib sampai isya. Kemudian mengkhatamkan Al-Quran fima bainal maghrib wal isya fi Ramadan khatmaini. Sedangkan ketika bulan Ramadan di antara maghrib dan isya dia khatam Al-Quran sebanyak 2 kali. Wasyai'an masih ditambah sedikit, 2 kali khatam plus masih baca beberapa ayat. Dan dia punya kebiasaan wakanu, dan mereka punya kebiasaan mengakhirkan isya di bulan Ramadan. Oh, jadi ini dijelaskan kok bisa maghrib sampai isya khatam Quran. Akan dijelaskan di sini wakanu, dan mereka orang-orang terdahulu, mereka punya kebiasaan menunda salat isya di bulan Ramadan sampai berlalu 1/4 malam yang pertama. Ya, yang dimaksud 1/4 malam pertama maghrib sampai subuh dibagi 4. Maka 1/4 yang pertama inilah waktu baca Qurannya siapa? Mansur bin Zadan. Dari selesai maghrib sampai 1/4 malam yang pertama dia khatam Quran 2 kali, masih plus tambah syai'an, masih tambah beberapa ayat. Wa'an Mansur, dan dari Mansur dia mengatakan karena Ali Al-Asdi, Ali Asdi itu mengkhatamkan antara maghrib sampai isya khatam Al-Quran sekali setiap malam di bulan-bulan Ramadan. Namun ingat tadi waktunya adalah 1/4 malam. Kemudian dari Ibrahim bin Sa'ad yang mengatakan kana abi yahtabi. Oh, kana abi yahtabi fama yahilu habwatahu hatta yakhtima al-Qur'ana. Yahtabi maknanya yansib saqaihi, menegakkan 2 betisnya. Wayahtawi ala multaqa saqaihi, kemudian dia memeluk kumpulan 2 betisnya dan 2 pahanya dengan 2 tangan atau dengan kain. Faham maksudnya? 2 betis ditegakkan, kemudian tangan dipelukkan ke 2 lutut. Dari Mansur mengatakan dari Ibnu bin Sa'ad yang mengatakan anabi ayahku yaitu Sa'ad yahtabi, dia memeluk lutut lah bahasa kita. Fama yahilu habwatahu, maka beliau tidak melepas pelukan lututnya sampai khatam Quran. Sekali meluk lutut khatam Quran. Kita sekali meluk lutut dah tidur berapa jam. Kemudian wa amal ladina kha'a, ada pun orang-orang yang mengkhatam Al-Quran dalam 1 rukuk, dalam 1 rakaat, maka tidak bisa dihitung karena terlalu banyak. Di antara ulama terdahulu yang berbuat demikian adalah Utsman bin Affan dan Tamim Ad-Dari dari sahabat, dan Sa'id bin Jubair, ya, seorang tabi'in, mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di depan Ka'bah atau di dalam Ka'bah. Adapun para ulama yang menghatam Al-Quran dalam satu pekan sekali, maka banyak sekali. Dinukil dari Utsman bin Affan kalau beliau seminggu sekali khatam Quran, demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ini semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Demikian juga sejumlah tabi'in semacam Abdurrahman bin Yazid, Al-Qamah dan Ibrahim, semoga Allah merahmati mereka semua. Bagaimana pendapat yang dipilih oleh An-Nawawi tentang masalah ini, tentang masalah mengkhatamkan Al-Quran? Maka An-Nawawi memilih wal-ikhtiar yang ideal, yang terbaik, yang terpilih dalam masalah ini, dalam berapa hari seorang khatam Quran, maka itu berbeda-beda tergantung personnya, tergantung orangnya masing-masing. Maka mangkana yadhhar lahu, maka siapa yang nampak padanya bidaqiqil fikri, dia punya kemampuan berfikir yang detail, yang lata'if dan ma'arif, demikian juga dia memiliki kemampuan untuk menangkap pengetahuan dan lata'if atau hal-hal yang menarik dengan cepat, falyaktasir ala qadri mayahsul bihi kamal fahmi mayaka'uhu, maka adalah dia cukupkan dengan sekedar waktu yang terwujud dengannya, kamalu fahmin, dia bisa faham dengan sempurna akan ayat Al-Quran yang dia baca. Demikian pula orang yang sibuk untuk menyebarkan ilmu, sibuk mengajar, sibuk mengisi pengajian atau perbuatan yang lain, min muhimmatid din, yang merupakan hal-hal yang penting dalam agama dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, ya, semacam khalifah atau para pejabat yang lain yang sibuk dengan urusan kaum muslimin, falyaktasir, maka hendaklah dia mencukupkan diri dengan kadar yang layahsul bisababihi, tidaklah terjadi dengan sebab kadar bacaan Al-Quran tersebut akan merusak apa yang jadi tugas pokoknya. Kalau orang yang punya kesibukan mengajar dan kesibukan untuk mengurusi kaum muslimin, yaitu para pejabat yang memiliki banyak kesibukan, maka ya dia bisa perkirakan berapa lama dia sepatutnya mengkhatamkan Al-Quran dengan kadar yang tidak sampai mengganggu tugas pokoknya. Perkara yang buat mursadun lahu, dia memang disiapkan untuk itu, yaitu menjadi tugas pokoknya. Nah, untuk orang-orang yang lam yakun min haula al-mazkurin, selain dari mereka-mereka yang tadi telah disebutkan, maka adalah dia perbanyak semaksimal yang memungkinkan yang bisa dia baca tanpa keluar sampai ke batas busan wahab rumah, maka adalah dia perbanyak asalkan tidak sampai dalam kadar yang cepat menyebabkan dia akan mudah bosan. Wahad romah itu di belakang disebutkan adalah terlalu cepat membaca yang berlebihan. Suratul kalam al-khafi, berbicara yang cepat yang sampai tidak jelas, ini tidak boleh. Baca Al-Quran harus jelas. Kalau sampai hadromah, ya maka tidak boleh. Maka kalau pendapat An-Nawawi tentang berapa kadar khatam ideal, berapa kadar khatam ideal, itu sebulan sekali atau dua bulan sekali, berapa idealnya, kata An-Nawawi tidak bisa dipatok. Nah, tidak bisa dipatok dengan angka tertentu. Namun beliau memberikan, ada orang yang jangan terlalu banyak dan ada orang yang dianjurkan banyak-banyak. Orang yang tidak usah berbanyak-banyak mengejar kuantitas, jangan mengejar kuantitas, adalah disebutkan pertama adalah orang yang punya kemampuan untuk mentelaah Al-Quran. Jika dia baca Al-Quran, maka dia bisa istinbat, ada bisa mengambil pengetahuan dari Al-Quran, kemudian lata'if, mengambil hal-hal yang menarik, keterangan yang sangat bagus yang ada di balik Quran, maka dia punya pemahaman yang kuat sehingga punya kemampuan semacam ini. Maka jangan banyak-banyak, biar ilmunya yang dia tangkap semakin banyak, jadi akan manfaat untuk kaum muslimin. Kemudian demikian juga orang yang sibuk ngaji, sibuk berdakwah, sibuk menyebarkan ilmu, sibuk mengisi pengajian, demikian juga orang yang sibuk dengan urusan kaum muslimin yang umum, yaitu para pejabat, para dan orang-orang yang sibuk mengurusi urusan rakyat. Nah, kalau untuk mereka-mereka ini, maka untuk pertama yang dua yang terakhir, ini jangan banyak-banyak, namun sesuai dengan kadar yang kira-kira tidak mengganggu tugas pokok mereka. Nah, adapun orang yang tidak termasuk tiga jenis orang ini, maka adalah dia terbanyak sebisa mungkin, asalkan dengan catatan tidak membacanya tidak terlalu cepat sehingga tidak jelas ini baca Quran atau baca mantra, enggak jelas. Atau demikian juga dalam kadar yang tidak menyebabkan dia mudah busaan. Waqad karya jama'atun al-mutaqaddimin dan sejumlah ulama terdahulu melarang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Dan pendapat ini didukung oleh dalil berupa hadis yang sahih dari ya, kata An-Nawawi hadisnya sahih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yafqah man qara' al-Qur'an fi aqall min salasin." Tidak akan faham apa yang dibaca orang yang membaca Al-Qur'an, itu maksudnya khatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari 3 malam. Kata Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan yang lainnya. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Abu Ainain juga mengatakan hadis sahih. Dan sebelumnya di halaman sebelumnya Abu Ainain memberikan taklik, memberikan komentar, mengomentari riwayat-riwayat tentang para ulama terdahulu yang khatam Al-Quran, bahkan terutama di pada poin Mujahid khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan antara Maghrib dan Isya, ya, antara Maghrib dan Isya sekali khatam itu setiap malam di bulan Ramadan. Akan tapi ingat, karena cara Isya-nya agak dilambatkan, maka Ibn Ainain memberikan komentar tentang masalah ini. Hadza mukhalifun, apa yang dilakukan oleh para ulama tersebut adalah satu perbuatan yang menyelisih hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak akan paham akan apa yang dibaca orang yang baca Al-Qur'an, yang khatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari 3 malam. Wa khair huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik cara-cara beragama adalah cara beragama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, paling cepat khatam Al-Qur'an dan itu faham ada 3 hari 3 malam. Kemudian alasan berikutnya, dan perbuatan ini juga bertentangan dengan maksud pokok dari baca Al-Qur'an, yaitu merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melarang orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak merenungi dan tidak faham kandungannya. Afala yatadabbarun Al-Qur'an? Apakah mereka tidak merenungi Al-Qur'an yang mereka baca? Dan berkaitan dengan hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, la yafqah man qara' Al-Qur'an fi aqall min salasin, Abdul Qadir Al-Arnaut memberikan komentar, akul hadza waswaf al-muwafiqu lis-sunnah. Inilah yang benar, yaitu khatam Al-Qur'an paling cepat 3 hari 3 malam, al-muwafiq lis-sunnah, dan inilah yang sesuai dengan sunnah. Maka ringkasnya tentang masalah bolehkah khatam Al-Qur'an kurang dari 3 hari 3 malam. Maka jika di luar waktu mulia, jika di luar waktu mulia dan di luar tempatnya mulia, maka yang benar tidak boleh khatam Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam. Kalau itu di waktu di bukan waktu yang mulia, di luar waktu mulia, di luar bulan Ramadan, maka yang benar tidak boleh kurang dari 3 hari 3 malam. Adapun para ulama yang kita jumpai membaca Al-Quran, khatam Quran kurang dari 3 hari 3 malam di luar Ramadan, maka kita katakan tidak boleh, jadi karena beliau tidak tahu, belum sampai padanya hadisnya, mungkin kita katakan demikian. Boleh jadi beliau tidak faham atau belum sampai padanya hadis tentang masalah ini. Adapun pada saat dalam kondisi Ramadan, di waktu yang mulia, di waktu yang utama, maka boleh khatam Quran kurang dari 3 hari 3 malam? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama, meskipun ulama tersebut faham hadis ini. Sebagian ulama memahami hadis tidak akan faham baca Al-Quran kurang, yang khatam Quran kurang dari 3 hari 3 malam itu adalah di luar waktu mulia, di luar waktu utama. Adapun di dalam waktu utama, maka dianjurkan untuk memperbanyak pahala, banyak membaca, memperbanyak pahala, maka memperbanyak khatam Quran adalah satu hal yang baik. Ada juga sebagian ulama yang tetap mengatakan meskipun di waktu mulia juga tetap berlaku hadis tersebut, yaitu ya, jangan khatam Al-Quran lebih cepat dari 3 hari 3 malam. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali di Lata'if Al-Ma'arif, beliau mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan, inna waradan nahyu an qira'atil Qur'an, terdapat hadis yang melarang untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari 3 malam, itu adalah alal mudawamah ala dhaika, jika itu jadikan rutin, amalan rutin sepanjang setahun, itu yang tidak boleh. Adapun di waktu-waktu mufaddalah, di waktu-waktu mulia seperti bulan Ramadan atau malam-malam yang khususnya itu adalah malam yang diharapkan ada Lailatul Qadar, atau di tempat yang mulia semacam Mekah bagi orang yang masuk Mekah dan dia bukan penduduk Mekah, maka dianjurkan untuk memperbanyak di waktu-waktu tersebut untuk membaca Al-Quran dalam rangka memanfaatkan zaman, memanfaatkan waktu dan tempat. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Pak Imam yang lain. Maka Imam Ahmad berpendapat, ya kalau di waktu mulia bulan Ramadan, maka hadis tersebut tidak berlaku, karena yang di sini yang ditekankan adalah memperbanyak pahala. Oleh karena itu maka dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, khatam Al-Quran meskipun kurang dari 3 hari 3 malam. Fa'alihi yadulu amalu ghairihim, dan ini ditunjukkan, dikuatkan dengan amal banyak ulama selain mereka. Maka kalau di waktu yang mulia terdapat khilaf di antara para ulama, apakah lebih utama memperbanyak membaca Al-Quran sehingga kurang tadabur, ataukah tetap harus memperhatikan tadabur sehingga paling cepat 3 hari 3 malam. Meskipun wallah ta'ala alam, kita katakan di waktu yang afdal sekalipun, yang lebih tepat adalah ya, tidak boleh lebih cepat dari 3 hari 3 malam untuk khatam Al-Quran. Mengingat hadis yang bersifat umum, Nabi SAW tidak membedakan antara waktu yang mulia ataukah bukan waktu mulia. Dan untuk membedakan hal tersebut, maka kita perlu dalil khusus, dan sebatas pengetahuan saya tidak ada dalil khusus dalam masalah ini. Oleh karena itu, maka karena dalilnya bersifat umum atau bersifat mutlak, tidak membatasi pada kondisi tertentu, maka ini berlaku di waktu mulia ataupun waktu yang tidak mulia. Kemudian poin berikutnya adalah tentang awal hari untuk mulai membaca Quran dan khatam Quran. Adapun waktu dimulainya membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu pekan, maka dikatakan oleh Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya, bahasanya Utsman bin Affan, beliau memulai membaca Al-Quran di malam Jumat dan khatamnya di malam Kamis. Dan berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan yang lebih baik adalah mengkhatamkan Al-Quran, khatam Al-Quran itu di waktu malam, kemudian khatam yang kedua di waktu siang, besoknya lagi malam lagi, besoknya khatam yang keempat siang. Dan yang lebih baik adalah dijadikanlah khatam di waktu siang. Yang tepat khatam di waktu siang itu dijatuhkan pada hari Senin di 2 rakaat qabliyah subuh au ba'dahuma atau setelahnya. Sedangkan khatam di waktu malam, maka yang afdal adalah di malam Jumat pada saat di 2 rakaat maghrib qabliyah maghrib atau ba'diyah atau setelahnya. Yastaqbil awal nahar, sehingga dia memulai untuk membaca Al-Quran di awal siang dan di akhir siang. Dan kaitan dengan perkataan Abu Hamid Al-Ghazali ini, kita katakan hal ini membutuhkan dalil. Dari mana saya dikatakan lebih afdal selang-seling? Di mana mengatakan mustahab dianjurkan lebih afdal selang-seling? Khatam pertama di malam, khatam kedua di siang, besoknya lagi khatamnya malam lagi, besoknya yang keempat siang. Apa dalilnya? Mengatakan ini dianjurkan itu membutuhkan dalil. Ada pun semata-mata dalilnya dia stabil awal nahar ma'akhirahu, maka ini bukan tidak layak untuk dijadikan dalil untuk sampai menetapkan istihbab, menetapkan afdaliyah, apalagi kemudian menetapkan afdalnya khatam Al-Quran kalau siang hari itu pas waktu qabliyah subuh, kalau malam hari pas waktu dibaca qabliyah maghrib atau rakaat sebelum maghrib. Maka ini semua membutuhkan dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak ada anjuran semacam ini. Dan diriwayatkan Abu Dawud dari Amr bin Murrah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, "Kanu yuhibbuna ayyakhtimal Qur'an min awwali nahar aw min awwali nahar. Min awwali lail aw min awwali nahar." Mereka menyukai untuk mengkhatamkan Al-Qur'an di awal malam atau di awal siang. Kemudian dari Tohah bin Musarif At-Tabi'i Al-Jalil, seorang tabi'in yang mulia, beliau mengatakan, Man khutamal Quran ayat sa'atin kanat min nahar, siapa saja yang khatam Al-Quran di waktu kapanpun di waktu siang, maka para malaikat mendoakannya sampai sore tiba. Dan siapa saja yang khatam Al-Quran di waktu manapun di waktu malam, maka para malaikat mendoakannya sampai waktu pagi. Dan dari Mujahid juga terdapat perkataan demikian. Kemudian dilihatkan oleh Ad-Darimi di musnadnya dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, jika bertepatan khatam Al-Quran itu di awal malam, maka malaikat bersalawat untuknya sampai subuh tiba. Dan jika khatam Al-Quran itu bertepatan dengan akhir malam, maka para malaikat bersalawat, yaitu mendoakannya sampai sore hari. Ad-Darimi mengatakan hadza hasanun an Sa'din, ini adalah hadis yang hasan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Namun Abu Ainain mengatakan di catatan kakinya, fal asar daifun jiddan, atar dari Sa'ad bin Abi Waqqas ini daif sekali. Maka boleh jadi penilaian hasan dari Ad-Darimi ini adalah dilihat dari sisi maknanya, bukan dari sanadnya. Kemudian dari Habib bin Abi Sabit, seorang tabi'in, beliau itu sering kali mengkhatamkan Al-Quran sebelum rukuk. Ibnu Abi Daud mengatakan demikian juga yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang khatamkan Al-Quran sebelum rukuk, berarti di dalam sholat. Wa fi hadzal fasl baqaya, dan fasal ini masih menyisakan sisa pembahasan yang akan kita sampaikan di bab yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin ala alihi washabihi wasallam. Jika sahur pada menit-menit terakhir dan terdengar azan subuh, namun masih meneruskan sahur sampai azan dari masjid yang azannya lebih terlambat, tetapi waktu subuhnya insyaallah lebih tepat, apakah boleh? Jawabnya boleh. Atau berhenti makan ketika azan subuh yang pertama kali ia dengar, tidak haus. Seorang itu wajib berhenti makan ketika yakin fajar telah terbit. Yakin. Kalau baru ragu-ragu misalnya, kemudian berdasarkan yang cepat azannya, dia masih ragu-ragu kalau itu fajar telah terbit, maka belum haram untuk makan dan minum. Kalau haram makan dan minum setelah yakin. Dia yakin fajar telah terbit setelah 20 menit dari waktu yang ada, ya, maka di situ baru haram makan dan minum. Karena Allah kaitkan haram untuk makan dan minum bukan hanya terbit fajar, namun yakin terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa taala katakan wa qulu washabu hatta yatabayyan. Apa maknanya tabayyan di sini? Ya tayakkan. Maka silakan kalian makan dan silakan kalian minum sampai kalian yakin fajar terbit. Maka ketika masih ragu-ragu fajar terbit apa belum, fajar terbit apa belum, maka kalau orang itu masih ragu-ragu fajar terbit ataukah belum, maka sholat subuh tidak sah. Demikian juga makan dan minum masih boleh sampai yakin. Jika seorang tidur dalam keadaan berada junub kemudian terlambat bangun sahur jam 4.30, langsung mandi junub dan berniat puasa dan minum sebelum waktu subuh yang dia yakini bukan waktu adzan masyarakat pada umumnya, kemudian sholat witir sebelum waktu subuh karena ketika sholat witir di masjid dia batal, apakah puasa dan sholat witirnya sah? Jawabnya, selama dia belum yakin fajar belum selama dia belum yakin fajar terbit, maka boleh makan ketika itu sehingga puasanya sah, dan boleh sholat witir ketika itu karena dan sholatnya sah. Jika seorang sholat witir berjamaah di masjid namun pada rakaat pertama batal karena sakit perut dan tidak bisa mengikuti witir berjamaah sampai selesai, apakah orang semacam ini masih mendapatkan sholat semalam suntuk bersama imam? Insyaallah masih mendapatkannya. Karena siapa yang sudah berusaha untuk melakukan satu amal sholat kemudian terhalang, ya, kemudian dia terhalang sehingga tidak bisa menggunakannya, maka akan Allah nilai dia telah melakukannya secara sempurna. Sebagaimana beberapa hari yang lewat kita bahas kaidah tersebut di pelajaran Qawaidul Hisan. Maka siapa yang telah memulai, dia telah berusaha untuk witir bersama imam, karena satu uzur dia terhalang sehingga tidak bisa menyelesaikannya, maka tercatat dia melakukan amal tersebut secara sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berhijrah, keluar dari rumahnya menuju tempat hijrah, akan tetapi dia meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke tempat hijrahnya, maka Allah nilai dia telah mendapatkan pahala sebagaimana orang yang hijrah dan sampai ke tujuan hijrahnya. Bagaimana dengan imam dan menjadikannya sebagai pekerjaan sebagaimana di Masjidil Haram imamnya digaji? Jawabannya, mereka digaji bukan karena melakukan hal yang wajib. Tidak boleh mendapatkan gaji kalau melakukan hal yang wajib. Ya, demikian kata para ulama. Ya, tidak boleh menerima upah karena melakukan pekerjaan yang wajib. Itu merupakan ibadah yang wajib. Akan tetapi mereka diberi gaji, kata para ulama, boleh memberikan gaji kepada imam. Ya, di masa para khalifah, di masa awal-awal Islam, semua imam mesti gaji. Semua imam masjid, semua orang, para ulama, para ini digaji dengan status arisk dari Baitul Mal. Dan untuk para imam, mereka digaji, para imam masjid mereka digaji bukan karena mereka melakukan amal yang wajib, akan tapi karena mereka menyibukkan diri dengan melakukan amal yang fardu kifayah sehingga orang lain tidak perlu melakukannya. Kamu enggak usah payah, saya yang nangani. Nah, karena dialah yang mokoi sehingga untuk melakukan amal fardu kifayah ini, maka sehingga orang lain tidak perlu bersusah payah untuk melakukannya, maka dia berhak dan boleh mendapatkan gaji karena status itu. Dan inilah yang dilakukan oleh para khulafa, para khalifah di dalam sejarah Islam, sebagaimana kita baca di buku-buku Ahkam Sultaniyah, ya, hukum-hukum tentang tata negaraan, ya, yang ditulis oleh para ulama, disebutkan kalau para imam, demikian juga orang-orang yang mengurusi fardu kifayah itu semuanya mendapatkan gaji dari negara. Ini ditanyakan tentang salah seorang imam qari' Quran, ya, apakah bacaannya terlalu hulu? Ya, bagaimana standar hulu dari kemarin telah kita singgung, yang dimaksud dengan hulu itu adalah satu hal yang tidak wajib dalam ilmu tajwid dijadikan dan dianggap sebagai satu hal yang wajib dalam ilmu tajwid. Adapun dalam masalah nada dan suara, maka telah kita sampaikan bahasanya membaca Al-Quran dengan nada yang indah, suara yang menarik, itu ada dua macam sebagaimana kata Ibnul Qayyim. Yang pertama itu perlu takalluf, perlu latihan, ya, perlu dilatih, perlu latihan, ya, maka hukumnya makruh. Adapun melakukan Quran tentu memang tidak perlu latihan, atau ya mungkin latihan sekali dan dua kali, tidak ada takalluf, tidak ada memaksakan diri untuk berlaku semacam itu, maka hukumnya boleh. Apakah orang tua boleh menerima zakat dari anaknya yang sudah mampu sedangkan orang tua masih miskin? Jadinya tidak boleh. Tidak boleh memberikan zakat dari usul ke bapak kepada anak, anak ke bapak, ke kakek, itu hukumnya tidak boleh. Karena mereka adalah orang-orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang yang mampu di antara mereka. Kalau anak itu miskin, orang tua kaya raya berlimpah, maka orang tua wajib bantu. Dan demikian sebaliknya. Maka tidak boleh memberikan zakat anak kepada ayah atau kepada kakek, atau kakek kepada ayah, kepada cucu, tidak boleh. Atau kemudian ini ke atau semua orang yang masih ada hubungan, ada kewajiban untuk membantu, untuk memberi nafkah jika mampu. Yang kata Syaikh Utsaimin, semua yang statusnya masih ahli waris, ya, semua yang statusnya masih ahli waris, maka tidak boleh memberikan zakat untuk mereka. Yang seandainya saya mati, siapa saja ahli daftar ahli waris saya? Nah, orang-orang itu semua, ketika dia miskin, tidak boleh saya memberikan zakat pada mereka-mereka. Karena apa? Karena jika saya mampu, saya punya kewajiban untuk bantu mereka semua. Bagaimana hukum wanita haid yang duduk di dalam masjid untuk mengikuti kajian? Ini adalah satu hal yang diperselisihkan para ulama. Cuma ulama melarang perempuan wanita haid duduk di masjid. Tetapi sebagian ulama, semacam ini pendapat Ibnu Hazm dan dikuatkan oleh Al-Albani, mengatakan tidak ada dalil untuk melarang hal tersebut, maka hukumnya boleh. Saya pernah mengisi kultum dengan tema Allah di atas ars, dan saya sampaikan bahasanya tidak benarnya keyakinan sebagian orang yang beranggapan bahasanya Allah ada di mana-mana. Saya sudah menyampaikan cara termudah dalam menyampaikan. Setelah sholat selesai, anak-anak kecil berdatangan minta tanda tangan. Di buku mereka ditulis isi kultum adalah Allah ada di mana-mana. Setelah datang dengan isi kultumnya, saya menyesal bagaimana agar kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, karena anak-anak dengarkannya cuma sekilas, maka ya mereka boleh jadi salah faham. Ya tidak, maka ya penyampai kultum ini tidak salah, tidak keliru. Ya, namun ketika dia lihat kok ada judul semacam itu, dia ingatkan. Kewajiban dia ingatkan. Bagaimana dengan fatwa MUI Jogja bahasanya waktu salat subuh sudah benar, dan fatwa tersebut takmir di masjid saya berpegang dengan fatwa tersebut, apakah hal tersebut masih taat dan tidak taat pada pemerintah? Yang pertama, fatwa itu tidak bersifat mengikat, lain dengan qadha. Fatwa itu yang mengikat fatwa adalah dalil. Kalau memang dia berdalil, berargumentasi yang kuat, maka kita terikat dengan dalil. Kita wajib terikat dengan dalil yang merupakan firman Allah dan segala rasulnya. Dan jika fatwa siapapun, hatta fatwa lajna, fatwa sebinbas, fatwa Ibnu Saimin, fatwa Albani dan yang lainnya, seandainya tidak berdasarkan dalil dan kita tidak mantap dengan dalilnya, tidak mengikat. Tidak mengikat siapapun. Ini perhatikan kaidah masalah fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Bahasa fatwa itu tidak mengikat. Yang mengikat dalam fatwa itu adalah dalil fatwa. Ketika dalilnya adalah qala Allah qala Rasuluhu, dan kita lihat memang benar semacam itu, kita terikat untuk taat pada Allah dan Rasulnya, bukan fatwanya. Maka jika fatwa tersebut itu tidak berdalil, tidak argumentatif, kita tidak merasa mantap dengan fatwa tersebut, atau tidak merasa mantap dengan sisi pendalilan dari fatwa tersebut, boleh tidak beramal dengan fatwa itu. Dan beramal dengan fatwa dan keterangan yang menurut kita merupakan mantap, ya. Menurut kita argumentasinya ilmiah, kemudian didukung dengan fakta di lapangan dan sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan kaidah dalam masalah menerima fatwa. Dan bisa dibandingkan keterangan yang mengkritik dan keterangan yang memberikan pembelaan, manakah yang lebih ilmiah, manakah yang lebih ini argumentatif, manakah yang didukung oleh fakta dan seterusnya. Silakan, mana ambil yang mantap. Apa yang mantap di hati kalian, apa yang mantap di hati kita, itu diamalkan. Jangan beramal dengan fatwa yang tidak kalian kita tidak mantap dengannya, tidak mantap dengan keakuratan dalil, tidak mantap dengan wajhul istidlal, dengan sisi pendalilan dalil. Jangan diterima, jangan diamalkan. Kemudian berkaitan dengan taat pemerintah pada masalah ini, maka berkaitan dengan taat pada pemerintah dalam masalah ini, kita taat dengan pemerintah. Kalau memang pemerintah kemudian memaksakan untuk jadwal yang sudah ada, itu tidak bisa menerima kritik dan itulah yang harus diterapkan, atau mungkin pihak-pihak yang punya kewenangan di sini boleh jadi takmir masjid memaksa untuk hal ini, maka kita taat dengan mereka, kita tetap sholat bersama mereka, kita tidak menyelisih mereka, ya. Kita tetap sholat dengan mereka, namun jika kita belum yakin ini belum waktu subuh, maka kita niatkan sholat ini dengan sholat sunnah. Setelah itu kita perbaiki, kita ulang sholat ini. Kalau memang tidak menimbulkan fitnah, bisa di hadapan mereka. Jika tidak menimbulkan, jika dikhawatirkan timbul fitnah, maka pulang ke rumah atau kemudian di tempat yang tidak terlihat dengan mereka, sehingga kita tidak nampak dianggap mu'aradah, menentang mereka. Ketika akan walimahan, tetapi orang tua dari pihak perempuan tidak faham agama dan susah difahamkan, dan akhirnya ada beberapa pelanggaran, apakah kita terkena dosa? Fattaqullaha mastata'tum. Jika kita telah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita, itu dosa kita sudah mentok namun ternyata tidak bisa, ya maka mudah-mudahan Allah maafkan. Bagaimana hukum muadzin dan imam yang dibayar, tadi kita sampaikan, inilah yang ada dan diterapkan oleh para khulafa terdahulu, dan mereka dibayar bukan karena melakukan amal yang wajib, akan tapi karena mereka lah yang menangani menaikkan amal yang fardu kifayah. Bolehkah memberikan boneka plastik bentuk binatang kepada anak usia 2 tahun? Jawabannya boleh. Aisyah bermain dengan boneka. Kapan seorang dapat dikatakan hafal Al-Quran? Apakah hanya hafal lafadznya tanpa mengetahui artinya atau lupa artinya? Ketika dia telah hafal lafadz Al-Quran, maka kita katakan dia telah hafal Al-Quran. Ya, meskipun dia punya kewajiban tambahan untuk juga mengetahui makna kandungan dari Al-Quran yang dia baca. Kalau maghrib sampai isya bisa khatam 2 kali, kemudian bagaimana cara bacanya, apakah panjang pendek dan tajwidnya? Mulu ta'ala alam, tidak dijelaskan tentang hal tersebut, cuma dijelaskan kalau mereka khatam 2 kali. Saya orang yang masih awam dan baru mulai belajar manhajus salaf, saya ingin sekali masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini keinginan semua orang. Tapi kalau melihat ilmu dan amalan saya kalah jauh dibandingkan orang lain, saya terkadang hampir putus asa. Apalagi saya berada di tempat yang jarang kajian. Apa yang sebaiknya saya lakukan? Mohon semangati saya dan doakan saya. Kita doakan agar kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan hidayah, tambahan ilmu, dan tambahan amal. Orang yang berada dari sumber ilmu boleh jadi punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang yang berada di sumber ilmu. Lihat Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni jauh dari sumber ilmu, dan berada tinggal di Yaman, hidup di masa Nabi, namun tidak pernah melihat Nabi yang merupakan sumber ilmu. Ya. Sekarang dia tinggal di Yaman. Dia hidup di zaman Nabi, namun dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, sehingga dia bukan sahabat akan tabi'in, min kibar tabi'in. Akan tapi dia punya keistimewaan. Ya, memiliki keistimewaan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab. Ya, Umar adalah Umar, yang dia adalah dia. Nabi pesan kepadanya, kalau kamu bertemu dengan Uwais al-Qarni, minta pada dia agar dia memohonkan berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa Umar. Umar diminta oleh Nabi untuk minta doanya Uwais al-Qarni. Yang Umar ini adalah berada di samping ilmu, berada di samping sumber ilmu. Dan Uwais al-Qarni itu adalah orang yang jauh dari sumber ilmu, jauh dari Nabi, dan sumber ilmu adalah Nabi. Oleh karena itu, ya, maka boleh jadi orang itu tempat tinggalnya di daerah dekat sumber ilmu, namun tidak pernah ngaji ya semasa jalan, tidak pernah ngaji, tidak pernah ini. Ya. Cuma, wah, daerah saya banyak pengajian, tapi saya tidak pernah ngaji. Ya, apa gunanya, apa faedahnya? Ataupun kalau ngaji, ngajinya plus ngantuk. Kalau orang kemudian, tapi orang jauh dari sumber ilmu, namun dia tekun belajar, tekun beramal, maka dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi lebih utama daripada orang-orang yang berada di dekat sumber ilmu. Kemudian yang kita nasihatkan, jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya orang yang lebih hebat daripada kita untuk memupuk semangat kita untuk bersaing, untuk beramal, dan bukan untuk mendorongkan semangat. Waduh, terlalu jauh. Ya kalau melihatnya, jangan lihat yang terlalu tinggi lah. Kalau nanti bikin putus asa, ya dilihat yang agak tinggi sedikit, nah, biar kemudian ada semangat. Kalau melihatnya terlalu tinggi, terus kemudian putus asa, nah, ini tidak diharapkan dan tidak benar. Wanita melahirkan anak dari hasil zina, dan anak itu diakui sebagai anak oleh ayahnya, sehingga secara hukum negara status anak tersebut adalah adik wanita tadi. Dan wanita melahirkan seorang anak dari hasil zina, anak itu diakui oleh orang tua si perempuan, sehingga malah jadinya adik si perempuan ini. Apa hukum waris anak tersebut? Dia tidak mendapatkan hak waris dari simbahnya. Demikian juga dari simbahnya, yang dia tidak dapat waris, tidak sah. Dia makan harta yang batil juga, nekat mau ngambil harta dari itu. Dia cuma dapat warisan dari ibunya, dan dia juga tidak dapat warisan dari bapak biologisnya. Apakah termasuk anak haram karena berasal dari perbuatan yang haram? Yang dimaksud anak haram adalah anak yang berasal dari perbuatan haram. Ya benar. Dari zina mau ini, maka idofah di sini idofah li sabab. Ini nisbah pada sebab. Anak haram itu bukan anaknya itu haram. Anak itu tidak bisa dihukumi dalam ilmu fikih. Enggak ada hukum untuk benda. Hukum itu untuk perbuatan. Khamr itu haram, enggak? Khamr itu enggak haram. Siapa bilang khamr haram? Yang apa? Minum khamr itu haram. Benda itu tidak bisa diberi hukum. Kaidah dalam ilmu usul fikih. Benda itu tidak bisa diberi hukum. Baikon hukumnya apa? Tidak bisa dikatakan haram, tidak bisa dikatakan halal. Tempe apa hukumnya? Tidak bisa diberi hukum. Halal tidak bisa. Tempe halal tidak bisa. Makan tempe halal, itu ada hukumnya. Hukum itu cuma untuk perbuatan. Itu kaidah dalam ilmu usul fikih. Hukum itu hanya untuk perbuatan, tidak berlaku untuk benda. Semen apa hukumnya? Tidak bisa kita katakan semen itu haram, semen makruh, semen mustahab. Tidak bisa. Ada hukumnya adalah perbuatan. Makan semen hukumnya haram. Maka anak itu tidak bisa dikasih hukum. Ya, anak itu tidak bisa dikasih hukum. Tidak bisa dikatakan anak halal, anak haram, anak mustahab, anak wajib. Tidak bisa diberi hukum. Maka nisbah di sini atau idofah di sini, idofah kepada sebab. Anak haram maksudnya anak yang lahir dari perbuatan yang haram. Ya kalau memang dari perbuatan zina, ya maka anak haram. Apakah tentang tidak ada kebaikan pada anak haram semasa hidupnya? Nah, tergantung amalnya. Jika anak dari hasil zina ini beramal saleh, maka dia adalah orang yang saleh. Jika tidak, maka ya tidak. Bolehkah memegang Al-Quran dengan tangan kiri? Maka kembali kepada kita punya kewajiban untuk memuliakan apa yang Allah muliakan. Apakah satu bentuk memuliakan kita megang dengan Quran dengan tangan kiri? Kalau dinilai ini bukan satu bentuk pemuliaan, maka sebaiknya dihindari. Apa yang sebaiknya kita lakukan bila disenggah di satu daerah, kita tahu daerah tersebut sholat tarawih 23 rakaat, tapi ekspres dan terlalu cepat sehingga kita tidak bisa mengikuti gerakannya, apakah kita harus ikut jamaah dengan niat sholat sendiri atau sholat di rumah saja walau sendirian? Sholat bersama mereka tidak sah karena tidak ada tumakninah, dan tumakninah adalah rukun sholat. Oleh karena itu, ya kalau memungkinkan, ya sholat di rumah sendiri itu yang lebih baik. Di masjid dekat saya, bila sholat tarawih selalu didahului sholat iftitah, apakah ada dalilnya? Bagaimana bila dilakukan terus menerus? Yang benar, sholat iftitah itu dilakukan untuk sholat tahajud, yaitu sholat malam di akhir malam. Adapun sholat yang berada sholat tarawih yang dilakukan di awal malam, maka Nabi telah mempraktekkan sholat tarawih di awal malam dan tidak ada penjelasan adanya sholat iftitah. Ada masjid menyampaikan duduk di masjid dengan cara memeluk dua betis dan dengan cara menjulurkan kedua kaki ke depan dengan tangan menumpang di belakang adalah dilarang karena itu cara duduknya penghuni neraka. Benarkah pernyataan ini? Yang pertama, untuk duduk ihtiba, yaitu duduk memeluk dua betis. Duduk memeluk dua betis itu terdapat larangan khusus ketika sedang khutbah Jum'ah. Maka ketika ada khutbah Jum'ah terdapat hadis yang melarang untuk duduk dengan memeluk dua betis atau dua lutut atau duduk ihtiba. Kan, tapi hadis ini diperselisihkan ulama, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkannya. Maka untuk hati-hatinya kita tinggalkan perbuatan ini, mengingat sebagian ulama yang mensahihkan hadis ini, di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Al-Albani. Demikian juga Sa'salim Al-Hilali di Bajmadir Sangri Yadu Salih. Sedangkan duduk dengan cara menjulurkan kedua kaki ke depan dengan tangan menopang di belakang, maka ini adalah duduk yang terlarang jika menopang dengan tangan kiri. Bahkan tidak perlu menjulurkan kaki, tanpa satu duduk yang terlarang adalah duduk bertopang dengan tangan kiri, baik kakinya dijulurkan ataupun tidak dijulurkan. Sebagaimana hadisnya bisa dijumpai di Riyadhus Shalihin. Ketika diminta oleh sebuah masjid untuk mengisi kultum subuh di mana masjid tersebut melaksanakan sholat subuh sebelum waktunya, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, baiknya ya bisa datang, akan tapi cukup jadi makmum saja, atau kita agak melat tapi sudah satu rakaat sehingga kita enggak jadi imam, itu yang lebih baik. Dan nanti tetap sholat subuh di waktunya. Bolehkah mengkhatamkan Al-Quran dengan dibaca oleh beberapa orang seperti dalam tadarusan di musala-musala pada bulan Ramadan ini? Para ulama mengatakan ini bukan khatam Quran. Ini bukan khatam Quran dan jangan dianggap khatam Quran. Karena yang baca beberapa orang, maka enggak bisa dikatakan si fulan khatam Quran, karena dia cuma baca sekian bagian, maka ini tidak termasuk ke dalam fadilah khatam Al-Quran yang nanti akan kita bahas keutamaannya, dan tidak pula boleh dianggap sebagai khatam Al-Quran. Ya, namun cuma kita katakan ya selesai membaca Quran bareng-bareng. Oke, terakhir dalam duduk dalam salat witir, duduk iftiras atau tawarruk, tergantung antum mengambil pendapat Imam Ahmad ataukah Imam Syafi'i. Jika antum menguatkan pendapat Imam Ahmad, maka kaidah dalam pendapat Imam Ahmad, jika sholat tersebut tasahud cuma sekali, maka duduk iftiras. Maka jika kita menguatkan atau memilih pendapat Imam Ahmad, maka bagaimana duduk di sholat witir 3 rakaat atau sholat witir 1 rakaat? Jawabannya iftiras. Sepertinya Muhaqqiq At-Tibyan bukanlah Abu Ainain melainkan Ibnu Abi Ainain. Tidak, Muhaqqiq At-Tibyan itu Abu Ainain. Antum salah paham kalau demikian. Karena bisa dilihat di judul tahqiq, maka setelah tahqiq mudhaf ilaih. Abi Abdillah Ahmad bin Ibrahim Abi Ainain. Dia letakkan kunyahnya di belakang. Bagaimana sebakar Abu Zaid? Dia letakkan kunyahnya di belakang. Maka tahqiqnya adalah tahqiq Abu Ainain. Dan ulama Mesir yang Mirza Albani yang sekarang hidup di Mesir namanya Abu Ainain, terkenal dengan sebutan Abu Ainain, bukan Ibnu Abi Ainain. Bolehkah kita mengatakan hadis ini diriatkan oleh Albani dalam silsilah sahih atau diriatkan oleh? Ya, tidak boleh. Yang dikatakan hadis ini diriatkan pula itu dalam kitab bersanad. Cuma bedakan antara rawi dan dzakara. Namun boleh kita katakan hadis ini disebutkan oleh Albani di silsilah sahih. Akan tapi diriatkan oleh Abu Dawud, disebutkan oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Sebagaimana kita katakan hadis ini datang Abu Daud, disebutkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari atau yang lainnya. Bolehkah zakat fitri diserahkan kepada anggota keluarga kita, semisal nenek? Zakat tidak boleh diberikan kepada usul dan furu'. Usul itu bapak, kakek ke atas, furu' itu anak, cucu ke bawah. Karena itu adalah orang yang jadi tanggungannya. Kalau kita mampu, maka kita yang menafkahinya. Ketika kita punya nenek, nenek ini miskin, kemudian kita berkecukupan, maka kita punya kewajiban menafkahi nenek sehingga nenek ini jadi orang berkecukupan. Yang namanya orang kaya, berkecukupan itu ada dua macam. Berkecukupan karena dirinya sendiri atau berkecukupan karena ada orang yang menanggungnya. Bolehkah gosok gigi pada waktu siang atau sore bulan Ramadan? Pakai pasta apa tidak pakai pasta? Kalau tanpa pasta, boleh. Kalau tidak pakai pasta, maka Ibnu Utsaimin mengatakan hukumnya makruh. Apakah cara 50 ayat waktu imsak dihitung mulai dari adzan sampai iqamah? 50 ayat itu adalah jarak antara Nabi selesai sahur sampai iqamah. Artinya apa? Begitu Nabi selesai sahur langsung adzan. Artinya begitu Nabi selesai sahur langsung adzan. Sehingga 50 itu adalah jarak antara Nabi selesai sahur sampai iqamah. Itu cuma 50 ayat. Artinya Nabi selesai sahur dan langsung adzan. Artinya Nabi sahur mepet sekali dengan hukum menahan air ludah bagi orang yang berpuasa. Boleh. Ya, tidak membatalkan. Tosannya cuma masalah air liur. Yang intinya telah dijawab. Apakah arti Lailatul Jum'ah itu malam Jum'at atau Jum'at malam? Jawabannya malam Jum'at. Kemis malam Jum'at itu Lailatul Jum'ah. Di banyak tempat dalam Al-Quran kita jumpai tanda-tanda wakaf, ada lam, ada jim, dan seterusnya. Apakah tanda ini harus diikuti? Maka nanti kita lihat di hadithian. Apa harus ikut tanda-tanda tersebut dan bagaimana cara wakaf yang benar? Nanti ada penjelasan di hadithian. Silahkan bersabar. Ada sebagian orang yang memilih-milih tempat tarawih mencari imam yang bacanya bagus. Apakah terlarang untuk melakukan hal demikian? Jawabnya tidak terlarang. Boleh. Karena memang bacaan imam yang bagus itu membantu kekhusyuan selama tidak menimbulkan fitnah. Ya, selama wah kok enggak kemana ini kami? Kok enggak kelihatan? Ya, dan tidak takalluf. Nah, tidak takalluf harus pindah lain kabupaten. Wah, cari. Cuma kemudian dekat-dekat sini saja enggak masalah. Jika ada seorang yang senang bawa Al-Quran setiap harinya namun sangat jarang membaca terjemahnya, apakah sikap ini yang tercela, termasuk bisikan setan agar termasuk golongan orang hanya baca Al-Quran sampai tenggorokan saja? Sebenarnya tidak, ya cuma ini satu amal yang baik orang kemana-mana bawa mushaf Al-Quran dan untuk membacanya. Kita katakan yang melakukan amal soleh. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran untuknya satu hasanah, dan satu hasanah Allah lipatkan 10 kali lipat. Akan tapi cuma kita sarankan, nasihatkan, demikian juga sempatkan waktu untuk baca terjemah Quran atau bahkan tafsir Quran. Masjid yang di sampingnya sekarang sering didengarkan musik karena ada taman kanak-kanak, apakah masih ada bekah yang Allah turunkan di dalamnya? Ya, masjid tetap statusnya sebagai masjid, ya. Ya, masjid statusnya sebagai masjid, ataupun kemudian taman kanak-kanak yang kemudian nyanyi-nyanyi dan musik-musikan di situ, maka ya selayaknya kalau untuk dalam rangka untuk memuliakan masjid, ya perlu diberikan sampai diusulkan. Ya, kalau kita tidak punya kewenangan apa-apa, ya kita cuma bisa ngasih saran, usulan dan masukan. Karena al-amru laisa biyadik, laisa biyadina, karena masalahnya keputusan bukan di tangan kita. Kita cuma ngasih masukan, alangkah baiknya ini di samping masjid. Untuk menghormati dan memuliakan masjid, dijauhkanlah masjid dari hal-hal semacam ini. Apalagi setiap bangunannya tersebut dianggap sebagai bagian dari masjid. Seorang istri mendapatkan nafkah dari suaminya sangat pas-pasan, bahkan bisa dikatakan kurang, sehingga menyebabkan sang istri dan anak lebih sering lapar ketimbang kenyang. Padahal dalam kondisi tersebut suami punya simpanan uang yang lebih. Apakah yang demikian termasuk sebuah kezaliman? Jawabannya adalah sebuah kezaliman. Ini adalah sebuah kezaliman yang merupakan kegelapan pada hari kiamat, yang ini adalah kezaliman dengan manusia yang tidak akan Allah maafkan kecuali dengan ridha orang yang dizalimi. Bagaimana solusi dalam masalah ini? Solusinya ya kita usah beri masukan pada suami atau nasihati suami dengan cara-cara yang mungkin, lewat tonton orang lain jika memungkinkan atau lewat buku atau yang lain yang menjelaskan tentang masalah hak-hak istri. Dan jika suami punya simpanan, punya uang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan istri untuk mencuri dalam hal ini, mencuri harta suami sebelum dimasukkan ke bank, dia ambil tanpa sepengetahuan suaminya. maka ini hukumnya dibolehkan sebagaimana fatwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri Muawiyah bin istri Abi Sufyan. Sikap yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab ini ada yang mengartikan bahwasanya guru lebih diutamakan daripada orang tua, apakah hal tersebut benar? Dilihat dari aspek mana? Dilihat bahwasanya guru itu lebih berjasa atau dilihat dulu? Boleh jadi guru itu sekaligus orang tua. Sebagian ulama itu orang tuanya adalah gurunya, semacam Syekhul Islam Taimiyah, itu orang tuanya adalah gurunya. Ya, maka ya tidak bisa kita pisahkan. Akan tapi ketika orang tua itu menjadi guru dalam masalah dunia, sedangkan dia punya guru dalam masalah agama yang ngajarinya tentang surga dan amal mendekatkan kepada surga, maka dalam hal ini, maka dilihat dari sisi ini, maka guru lebih utama daripada orang tua, lebih berjasa daripada orang tua. Orang tua ngajari dunia, guru ngajari agama, ingatkan pada akhirat. Maka di sini guru punya jasa yang lebih daripada orang tua. Dilihat dari sisi ini. Adapun dilihat dari sisi kehadirannya dia ke dunia, maka orang tua tetap lebih utama daripada guru. Ya, karena orang tua adalah sebab dia hadir di dunia ini. Maka dilihat dari sisi ini, orang tua tetap lebih utama. Apakah diperbolehkan menjamak sholat fardu pada saat bepergian keluar kota dalam jangka waktu beberapa hari? Yang dimaksud di sini adalah menjamak sholat setelah sampai di tempat. Jika telah sampai tempat di sana, maka dilihat apakah memang ada kebutuhan untuk menjamak ataukah tidak. Nah, kita sampaikan berulang kali bahwasanya jamak itu berkaitan dengan kebutuhan. Maka jika orang itu mampu untuk sholat di waktunya masing-masing, maka jangan jamak. Dan kalau orang yang kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing, boleh jadi karena operasi, karena dia dokter atau yang lainnya, boleh jamak. Meskipun tidak bepergian. Ya, tentang masalah mengikuti pemerintah dalam masalah waktu sholat, maka hal ini telah dibahas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, diriatkan oleh Muslim atau bahkan Bukhari dan Muslim, akan ada para khalifah, ada para umara setelah nanti, di mana mereka melaksanakan sholat, di mana mereka melaksanakan sholat setelah waktu berakhir. Dan ini terjadi di masa para khalifah Bani Umayyah. Di sebagian khalifah Bani Umayyah, mereka yang jadi imam sholat khalifah ini, dan mereka sholat, ya, sholat duhur setelah waktu duhur habis, itu baru iqomah sholat duhur. Maka pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatlah kalian pada waktunya, sholatlah kalian pada waktunya. Akan tetapi datanglah ke masjid, sholatlah bersama imam, dan itu sebagai sholat sunnah untuk kalian. Lihat, apa ada ketaatan, apa harus taat kepada penguasa dalam masalah waktu sholat? Tidak. Tapi perintahkan apa? Sholatlah kalian di waktu yang tepat. Namun kita tetap menjaga persatuan. Ya, kita tetap menjaga persatuan ketika dalam kondisi semacam ini dengan tetap sholat ke masjid. Itu bentuk menjaga persatuan. Namun tidak boleh taat dalam masalah pelanggaran waktu sholat berdasarkan nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh taat kepada penguasa dalam masalah pelanggaran waktu sholat. Boleh jadi waktu sholatnya dilambatkan sebagaimana terjadi di masa Bani Umayyah. Duhur dan selesai baru sholat. Ataupun ketika sholat itu diajukan sebelum waktunya. Tidak boleh ada ketaatan dalam masalah ini. Namun tidak. Namun bukan berarti harus frontal untuk menentang penguasa. Nabi ajarkan apa? Sholatlah kalian tetap sholat di masjid. Maka hadis ini memberikan faedah, tidak ada ketaatan dalam penguasa dalam masalah pengubahan waktu salat. Ini satu hal yang keliru yang dipahami oleh sebagian orang. Apa benar membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali itu seperti mengkhatamkan Al-Quran? Tidak benar. Yang benar membaca surat Al-Ikhlas sekali seperti senilai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya 3 macam. Isinya masalah tauhid, isinya masalah cerita tentang Allah, cerita tentang makhluk, kemudian perintah dan larangan. Dan surat Al-Ikhlas isinya adalah berita atau cerita tentang Allah. Maka di sepertiga dari 3 bagian Al-Quran. Bukan artinya pahalanya, namun artinya adalah maknanya, ya, makna kandungannya adalah sepertiga dari 3 bagian isi Al-Quran. Musafir akapak boleh mengqadha sholat tarawih kapan dan bagaimana? Musafir tidak disyariatkan sholat tarawih. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musafir, beliau meninggalkan semua sholat rawatib dan sholat malam kecuali qobliyah subuh dan witir. Maka jika dia mau sholat malam, cuma cukup witir saja 3 rakaat. Nah itu sholat tarawihnya musafir. Apakah harus mengikuti imam dalam setiap gerakan apabila imam bersegap setelah rukuk? Jawabnya tidak. Pilih pendapat yang kita kuatkan. Kalau kita memilih untuk sedekap, silakan sedekap setelah rukuk. Ataupun jika tidak, maka tidak perlu ikuti imam dalam masalah ini. Bagaimana cara menasihati orang yang merasa goncang dengan manhajus salaf karena dia merasa salaf sekarang banyak terpecah-pecah? Juga Islam itu terpecah-pecah. Apakah kemudian kita goncang dengan Islam? Saya tidak jadi orang Islam sajalah. Orang Islam ribut sendiri-sendiri gitu kok. Wah, ini orang Islam pecah-pecah. Nah, saya tinggalkan Islam saja. Tidak, apa jadi Nasrani saja yang kayaknya ukun dedemai. Demikian? Tidak. Jangan. Maka apa? Yang pecah itu orangnya, bukan manhajnya. Atau coba lihat pengajian semua. Pengajiannya tentang masalah tauhid, uluhiyah, sama. Maka itu adalah perpecahan yang perpecahan badan, bukan perpecahan hati. Maka orang jangan punya prinsip, wah kalau ini tanda alul haq, itu orangnya tidak pecah. Kalau begitu, berarti kaum muslimin bukan alul haq. Karena orang muslimin ribut sendiri, ribut karena partai, ribut karena tanah, ribut karena ormas, ribut karena aliran, ribut karena macam-macam. Ributnya saja, hal ributnya saja sudah banyak sekali. Dan di masing-masing hal sudah pecah banyak. Apakah kemudian kita ragu dengan Islam? Tidak kan? Maka demikian juga dengan manhajus salaf. Manhajus salaf hak sama. Yang pecah adalah personnya. Dan ini satu hal yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, iblis itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Namun iblis putus asa untuk membuat perpecahan di antara orang-orang yang salat dan orang-orang yang taat. Apa kita katakan para sahabat itu adalah di atas kebatilan karena mereka ribut? Sahabat ini ribut-ributnya sampai perang, sampai tumpah-tumpah darah. Apa kita katakan mereka tidak di atas kebenaran? Sedangkan ini ada orang yang di atas kebenaran dan ributnya cuma ribut mulut saja, belum sampai ribut perang. Apakah kemudian karena ribut kemudian kita katakan mereka semua ini tidak di atas al-haq? Ini cara berpikir ya, tentu tidak benar. Apakah ada kiat khusus dalam menghafal Al-Quran di bulan Ramadan? Saya ingin menghafal tapi sulit sekali, sudah hafal lupa lagi. Ya, maka dicari sebabnya, ya. Sebabnya apa? Ngapal dalam keadaan perut kekenyangan misalnya. Oh, kan perut kenyang, ngap-angop ya, enggak masuk apanya. Ya, maka dihilangkan sebab-sebab yang menyebabkan mengganggu hafalan atau karena pilihan waktu yang tidak tepat ya, dan yang lainnya. Hukum orang yang sakit parah misalnya sakit jantung menolak berobat kepada dokter ahli jantung lebih memilih berobat dengan madu atau habatus sauda karena berpegang teguh dengan sunnah Nabi yaitu Ibnu Nabawi. Sebenarnya ini keliru. Ini keliru. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bahasanya habatus sauda, obat untuk segala obat. Ini adalah perintah global yang butuh rincian. Ini butuh rincian. Ini kita tidak ingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam habatus sauda obat segala penyakit. Namun ini butuh penelitian. Ini butuh dosis yang obat butuh dosis. Ya, itu butuh dosis. Dan sekali minum beberapa gram macam-macam itu butuh itu semua. Maka kalau mau melaksanakan hadis ini, adakan penelitian dulu. Adakan penelitian. Ini kalau obat batuk, kalau batuk dosisnya sekian. Kalau jantung ini dosisnya sekian. Kalau ini dosisnya sekian. Ya. Ini baru kemudian beramal yang benar mengamalkan hadis ini dengan benar. Ada enggak kemudian asal semaunya, oh saya mengimani habatus sauda, dawaan min kulda, kemudian minum seasalnya, hanya keracunan habatus sauda, kemudian mati. Dan kemudian ada orang, nah ini mengimani hadis, Nabi bikin mati. Untuk penerapannya butuh pengkajian. Karena Nabi bukan perintah global. Gimana rinciannya? Nabi tidak ngasih rincian. Rinciannya gimana? Fas'alu ala dzikri. Tanya orang yang pakai obat. Rinciannya telah Nabi sampaikan, telah Allah jelaskan kaedah tentang rincian hal ini. Tanyakan pada pakarnya. Jangan dipakar sendiri dan itu asal-asalan. Nanti kalau kemudian berani memberi resep, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mantatabba barang siapa yang melakukan praktek pengobatan padahal dia tidak punya ilmu tentang pengobatan, maka jika orang yang diberi saran mati, maka dia wajib menanggung diatnya. Bayar satu ekor unta." Maka kemudian ada orang yang sakit, kemudian tanya, oh, saya sakit ini. Wah, kamu minum apa tuh sauda? Ini loh, diminum. Dosisnya berapa ya, seberapa kamu suka lah. Terus Nabi masih benar. Kemudian minum sesukanya, mati. Maka orang yang kasih saran ini wajib bayar 100 ekor unta kepada keluarganya. Hadisnya saya diatkan oleh Abu Dawud yang pernah kita bahas di Bahjah Kulim Tabarok. Bagaimana hukum mengikuti undian kupon yang didapatkan dari tempat perbelanjaan oleh karena pembeli telah berbelanja senilai harga lipatan tertentu, apakah judi? Apakah jika kita telah terlanjur mendapatkan hadiah dari undian yang termasuk judi, apakah sebaiknya kita lakukan dengan hal tersebut? Berkaitan dengan undian dari toko, maka sebagian ulama memberikan hukum mutlak itu judi. Ini pendapat Lajnah Daimah. Ini pendapat Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Dan pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah tafsil, rinci. Sebagaimana pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, demikian juga pendapat rahimahullah ta'ala, demikian juga pendapat Syaikh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Dirinci. Apakah undian di toko ini itu dengan menaikkan harga di atas harga standar ataukah tidak? Jika itu dengan menaikkan harga di atas harga standar, maka ini judi. Jika tidak, bahasanya undian tersebut cuma pemilik toko mengurangi laba yang dia dapatkan, maka ini tidak judi. Tidak judi, maka pihak pemilik toko tidak mengadakan judi. Namun dengan catatan yang beli itu juga tidak berniat cari hadiah. Maka jika dua syarat ini dipenuhi, maka harta tersebut halal dan bukan judi menurut pendapat yang paling kuat. Adapun fatwa Lajnah demikian juga Syaikh Abdul Aziz bin Baz, maka mengatakan semua undian toko itu judi. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dirinci, ya, dirinci. Pertama dilihat dari penyelenggara, bisa judi bandingnya, bisa tidak. Kemudian dilihat dari pembeli. Kalau pembelinya itu niatnya untuk dapat kupon dan dapat hadiah, maka jual belinya ini baik suri. Ini bukan beli minyak, bukan beli roti, namun ini beli mobil. Nah, ini beli mobil dengan untung-untungan, maka ini judi. Tapi kalau dia tidak punya niatan untuk beli, untuk dapat hadiah, cuma dia belanja sekian-sekian, kok kebetulan dapat, maka boleh. Jika seorang itu mendapatkan hadiah karena uang haram karena uang riba, ya maka adalah dia manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan umum. Yang lebih utama mana? Kualitas atau tadabbur Al-Quran bagi kami yang bahasa Arabnya masih pemula, mumpung masih Ramadan. Maka tadi sebagaimana kata An-Nawawi, katakan untuk orang yang tidak termasuk jenis yang telah beliau sebutkan, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Adapun untuk tadabbur, maka bisa ditambah sedikit demi sedikit dengan baca terjemah yang sudah ada catatan kakinya atau beberapa buku tafsir. Dan demikianlah yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.